Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan perjalanan Ad-Daula As-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Ketika pada tahun 1254 Hijriah, yang bertepatan dengan 1838 Masehi, terpaksa Al-Imam Faisal bin Turki menyerah kepada pimpinan Mesir Khur Rashid setelah beliau berupaya sekuat tenaga melakukan perlawanan terhadap kekuatan zalim yang menyerang Ad-Daula As-Saudiyah. Namun demikianlah, terpaksa beliau pada tahun itu menyerah dan dikirimlah beliau ke Mesir pada bulan Syawal 1254, bertepatan dengan 19 Desember 1838 Masehi. Dengan itu berakhirlah Al-Fatratul Ula, periode pertama dari masa kepemimpinan Al-Imam Faisal bin Turki rahimahullah. Dan beliau terkenal sebagai seorang pimpinan yang hakim, yang bijak, dan dikenal memiliki sirah atau perjalanan hidup yang baik dan didukung oleh rakyatnya dan teranggap sebagai ramzan watanian dafa'an istiqlal biladihim, sebagai salah satu simbol utama negara, salah seorang negarawan yang sangat diperhitungkan. Di samping beliau pejuang din, pejuang tauhid, sehingga beliau terkenal sebagai pribadi yang mahbubah, pribadi yang dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Kemudian kita sebutkan kemarin pula sebuah peristiwa penting di dunia yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan itu mengakhiri ya, bercokolnya pasukan Mesir di wilayah Najd, yang tentu saja ini merupakan sisi lain kemunduran peperangan yang menimpa kaum muslimin secara internasional. Yakni ketika dunia barat pada tahun-tahun itu pula memang berupaya melakukan penjajahan kepada wilayah-wilayah kaum muslimin, yaitu pada salah satu perjanjian yang menjelang peristiwa Perang Dunia I sebelum itu, ya, yakni pada tahun 1840 yang dikenal dengan Perjanjian London, yang konsekuensi perjanjian ini mengharuskan Mesir menarik pasukannya dari wilayah Syam dan Jaziratul Arab, sehingga diinstruksikan kepada Khur Rashid oleh Muhammad Ali Basha untuk segera menarik pasukannya. Dan ketika itu yang berkuasa di Irak, di Riyadh, adalah Khalid bin Saud. Dia sebagai penguasa di Riyadh. Namun Khalid bin Saud adalah penguasa yang dhaif, dan diketahui sejak awal bahwa Khalid bin Saud bukanlah penguasa yang membawa rayatul tauhid, dan bukan pula penguasa yang melanjutkan perjuangan para ulama dakwah salafiyah dan perjuangan ayahanda dan kakek-kakeknya di dalam membela dan menegakkan daulatul tauhid. Dan ini diketahui oleh rakyatnya, maka beliau tidak mendapat dukungan yang baik dari rakyatnya, Khalid bin Saud. Dan di saat itu pula, bersamaan dengan itu pula, muncul perlawanan dari Abdullah bin Sunayyan. Abdullah bin Sunayyan yang berupaya melawan kekuatan atau kepemimpinan Khalid bin Saud. Yang perlawanan Abdullah bin Sunayyan ini cukup mendapat dukungan dari rakyatnya, karena walau bagaimana Khalid bin Saud bagi penduduk Najd secara umum dan penduduk Riyadh secara khusus, mereka faham betul bahwa ini hanya merupakan bikinan atau buatan atau boneka dari kekuatan Mesir. Maka segera Abdullah bin Sunayyan mendapat dukungan, dan dia pun meraih tahta kekuasaan. Ia menguasai Najd, bahkan masa pemerintahannya yang berlangsung 2 tahun itu sanggup mengembalikan beberapa wilayah-wilayah yang sempat tercerai-berai tatkala penyerangan pasukan Mesir untuk kedua kalinya pada masa pemerintahan Faisal atau Al-Imam Faisal bin Turki. Masa pemerintahan Abdullah bin Sunayyan cukup kuat, namun terkenal keras terhadap rakyatnya, sehingga kondisi inilah yang membuat rakyat tatkala pada tahun 1258 Hijriah, Al-Imam Faisal bin Turki kembali berhasil lolos dan kembali ke Diriyah dari Kairo. Peristiwa Audatu Faisal bin Turki min Misr min Al-Qahirah ini terjadi pada tahun 1258 Hijriah. Bagaimana beliau bisa lolos atau bisa kembali ke Riyadh setelah beliau ditahan di Kairo, di Kairah Mesir? Yakni ini sebagai pengaruh dari perjanjian London secara tidak langsung, yaitu pada tahun 1256. Ya. Dengan itu kekuatan militer Muhammad Ali Basha semakin menurun. Ya, semakin menurun. Di sisi lain, kesehatan Muhammad Ali Basha pun semakin menurun, sehingga dia mengalami penurunan kekuatan akal. Usiba bi da'f fi quwahul aqliyah, sehingga dia mau tidak mau dicopot atau dilengserkan dari kepemimpinannya dan digantikan oleh putranya Ibrahim Basha. Salah seorang cucu Muhammad Ali Basha yang bernama Abbas Basha, dia adalah cucunya dan orang dekatnya Muhammad Ali. Ini yang berperan dalam mengatur hingga sampai pada keluarnya Faisal bin Turki dari penjara. Kenapa? Karena dia Abbas Basya ini kagum dengan kecerdasan dan kematangan akalnya. Dengan kecerdasan hadal Imam Faisal bin Turki dan kematangan akal beliau, serta kagum ya dengan semangat tauhid, semangat iman, semangat din yang ada pada diri Faisal bin Turki. Sehingga Abbas melihat bahwa ini orang besar dan orang yang pantas untuk memimpin negaranya. Maka dengan itu dialah yang mengatur ya semuanya, sehingga berakhir dengan keluarnya Al-Imam Faisal bin Turki dari penjara. Dan beliau pun kembali ke Riyadh atau ke Najd pada tahun 1258 Hijriah. Maka tempat pertama yang beliau singgah padanya, karena beliau tahu di Riyadh sedang berkuasa Abdullah bin Sunayyan, yang walau bagaimana Al-Imam Faisal haqqun nas, lebih berhak terhadap tahta. Maka beliau tidak langsung datang ke Riyadh, namun beliau singgah di Jabal Syammar, di wilayah kekuasaan teman baiknya yaitu Abdullah bin Rashid, yang dialah pendiri atau dialah raja pertama, penguasa pertama pemerintahan Alur Rashid, Abdullah bin Rashid. Nah, dari sinilah Al-Imam Turki atau Al-Imam Faisal ya menarik atau mengirim surat ke beberapa kabail ya, menghubungi mereka untuk mendapat dukungan dan memberitakan kepadanya bahwa beliaulah yang berhak terhadap pemerintahan As-Saudiyah. Dan demikianlah beliau akhirnya mendapat sambutan ya, karena memang syakhsiyah beliau adalah syakhsiyah mahbubah, pribadi yang dicintai oleh rakyatnya, sehingga dalam pandangan rakyat masyarakat Saudiyah, beliau adalah pimpinan Saudi yang lebih berhak untuk dibaiat daripada Abdullah bin Sunayyan. Maka beliau juga lebih berhak untuk didukung, di samping mereka melihat sendiri bagaimana sikap-sikap keberanian ya dan kepemimpinan beliau Faisal bin Turki ini tatkala perjuangan muqawamah terhadap pasukan, melawan pasukan Muhammad Ali Basya Mesir, sehingga rakyatnya menganggap Faisal bin Turki sebagai batal watanian mahalian ya, sebagai pahlawan besar negeri Al-Saudiyah. Singkat cerita, beliau berhasil menguasai keadaan ya, dan beliau masuk ke Riyadh dan mengepung Abdullah bin Sunayyan di istana negara. Ketika peristiwa pengepungan itu, Abdullah bin Sunayyan berupaya untuk kabur melarikan diri, namun dia gagal dan para tentara Faisal berhasil menangkapnya dan menyerahkannya kepada Faisal, dan dia pun dipenjara. Kemudian jarak kurang lebih satu bulan dia dipenjara, dia pun wafat menemui ajalnya di penjara tersebut. Sehingga demikianlah pada tahun 1259 Hijriah, sejak tahun itulah Al-Imam Turki kembali menduduki tahta, berkuasa memerintah kerajaan atau daulah As-Saudiyah As-Thaniyah. Kekuasaan beliau pada Al-Fatrah As-Thaniyah ini cukup panjang, dimulai dari 1259 hingga 1282, yakni kurang lebih 23 tahun. Nah, di masa inilah beliau benar-benar membangun Ad-Daulah As-Saudiyah As-Saniyah. Ya, ala asasin qawi, di atas landasan yang kuat di iklim politik, sosial dan ekonomi yang kokoh. Dan beliau pun pada masa pemerintahan ini berhasil mengendalikan atau memadamkan berbagai muskilah di dalam negeri, adanya pihak-pihak yang berupaya melawan, ya, atau berupaya menimbulkan kekacauan dan fawdha. Maka beliau di saat itu benar-benar bisa mengendalikan kondisi rakyatnya, sehingga fatrah pemerintahan beliau ini adalah, yakni al-fatrah thaniya, adalah fatratus salam, benar-benar merupakan masa yang aman, masa yang damai. Di samping beliau pun dalam hubungan luar negeri, karena sebagai negara mau tidak mau harus terlibat hubungan dengan negara-negara yang lainnya, beliau berupaya membina hubungan baik dengan Ad-Daulah Utsmaniyah, bahkan juga dengan Ad-Daulah Misriyah. Dengan upaya beliau ini tadi menjaga hubungan baik dengan kedua negara ini cukup efektif di dalam mencegah dua kekuatan ini curut campur atau campur tangan dalam urusan dalam negeri Ad-Daulah As-Saudiyah. Sehingga benar-benar masa pemerintahan beliau adalah masa pemerintahan yang merdeka, masa pemerintahan yang penuh aman dan damai. Sehingga dakwatu tauhid pada masa beliau benar-benar kembali berjalan normal, berkembang dengan baik. Harakat ilmiah juga tumbuh dengan baik. Wabil khusus beliau terus didampingi oleh al-imam al-syeikh Syekhul Islam al-Thani Abdurrahman bin Hasan, hingga akhirnya pada masa-masa akhir beliau berkuasa, ketika menjelang tahun 1282, di masa-masa akhir hayat beliau, beliau mengalami kebutaan atau hampir buta kedua matanya. Maka beliau di akhir-akhir hidupnya telah banyak memberikan tanggung jawab pemerintahan kepada putranya, waladuhul akbar, putranya yang paling tua, yaitu Abdullah. Di samping memang Abdullah berkedudukan sebagai waliul ahd. Nah, hingga pada tahun 1282, tepatnya pada bulan Rajab, beliau wafat. Dan kemudian dibaiatlah putra beliau Al-Imam Abdullah bin Faisal bin Turki. Dengan wafatnya Al-Imam Faisal, maka Ad-Daulah As-Saudiyah Tsaniyah sungguh telah kehilangan salah seorang pimpinan yang terbesar. Karena masa beliau, pada masa beliau benar-benar negara dalam kondisi yang stabil, aman, ya, dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, benar-benar stabil. Maka tatkala beliau wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Abdullah bin Faisal, beliau dibaiat oleh keluarga Ahlus Saud dan rakyat As-Saudiyah. Termasuk yang berbaiat adalah saudaranya, yaitu Saud bin Faisal. Ya, termasuk yang ikut berbaiat adalah saudaranya yang bernama Saud bin Faisal. Abdullah memiliki beberapa saudara, di antaranya Muhammad dan Abdurrahman dan Saud. Semua turut berbaiat. Su'ud juga ikut berbaiat. Kenapa kita tekankan nama Su'ud? Karena ternyata fitnah menimpa keluarga ini. Satu tahun berjalannya pemerintahan Al-Imam Abdullah bin Faisal Abdul Nam, saudaranya yang bernama Su'ud, bermasalah, terjadi khilaf antara Al-Imam Abdullah dengan saudaranya Su'ud. Yang ini berujung dengan keluarnya Su'ud dari Riyadh dalam keadaan marah dan tidak ridha terhadap kepemimpinan saudaranya Abdullah. Maka kondisi ini mau tidak mau terus menimbulkan percikan-percikan fitnah. Ya, sehingga memicu pertempuran-pertempuran yang atau dikenal dengan perang saudara antara kekuatan Su'ud bin Faisal dengan Al-Imam Abdullah bin Faisal. Tentu saja kondisi ini menciptakan situasi atau problem yang rumit di dalam negeri, dan ini nanti juga akan berujung pada melemahnya kekuatan Ad-Daulah As-Saudiyah As-Saniyah. Terjadi beberapa kali pertempuran bentrok antara kekuatan Al-Imam Abdullah bin Faisal sebagai penguasa yang sah dengan kekuatan Su'ud yang berupaya memberontak terhadap pemerintahan saudaranya. Di antara setidaknya tercatat 3 pertempuran penting. Yang pertama, Ma'raka Al-Mu'tala, pertempuran di wilayah yang bernama Mu'tala pada tahun 1283 Hijriah. Pertempuran ini benar-benar merupakan pertempuran yang sangat merugikan bagi kedua belah pihak. Abil khusus dari kedua belah pihak terbunuh jumlah yang sangat besar, terutama menimpa pihak Su'ud bin Faisal. Bahkan Su'ud bin Faisal mengalami luka parah yang menimpa kedua tangannya, sehingga membuat dia mau tidak mau menyingkir ke salah satu wilayah kabilah, yaitu kabilah Al-Murrah. Ya, dan dia menghentikan perlawanan selama sekian tahun lamanya untuk hingga selesainya atau sembuhnya luka dia. Kemudian berikutnya, Ma'raka Jaudah. Ma'raka Jaudah. Rupanya para provokator juga terus bergerak menciptakan suasana kacau di Daulah As-Saudiyah, dan tidak menutup kemungkinan para a'da'u tauhid juga berperan di sini memanfaatkan keadaan yang ada. Maka bertemulah dua pasukan ini, satu pihak dipimpin oleh Al-Imam Abdullah bin Faisal, di pihak lain dipimpin oleh Su'ud bin Faisal, di sebuah daerah yang bernama Jaudah pada tahun 1287 Hijriah. Dan di dalam pertempuran kali ini, pertempuran yang sangat tengit terjadi antara dua pasukan ini, berujung dengan kekalahan pada pihak Al-Imam Abdullah. Dan pihak Su'ud bin Faisal berhasil menguasai wilayah Ahsa. Berhasil menguasai wilayah Ahsa. Tahun berapa? 1287. Karena kekalahan inilah Al-Imam Abdullah merasa tidak aman di Riyadh. Tidak aman di Riyadh karena Su'ud telah berhasil menguasai wilayah yang sangat besar dan kuat, yaitu wilayah Ahsa. Su'ud merasa bahwa sangat mungkin Al-Imam Abdullah merasa sangat mungkin saudaranya Su'ud ini akan segera masuk ke Riyadh. Dan benar terjadi. Yang itu terjadi pada tahun 1288 Hijriah, sehingga memaksa Al-Imam Abdullah untuk menyingkir dari Riyadh. Di samping beliau lakukan itu, ya, dar'an lisyar, untuk menghindari kejelekan yang lebih besar lagi. Namun rupanya memang situasi ini atau di perkembangan di luar secara internasional, persaingan antara Daulah Utsmaniyah dengan kerajaan Britania Inggris penjajah kafir itu juga semakin menguat persaingan di antara mereka, termasuk persaingan dalam memperebutkan beberapa wilayah di Jaziratul Arab. Beberapa wilayah di Jaziratul Arab. Dan mereka melihat konflik yang terjadi di Najd. Konflik yang terjadi di Najd. Maka pihak Britania terus mengompori pihak Saud untuk melanjutkan perlawanan. Dan subhanallah, Al-Imam Abdullah bin Faisal rupanya juga merasa terdesak dengan situasi yang ada, sehingga beliau menempuh kal mustajir minar ramda bin nar, seperti seorang yang berupaya berlindung dari bara. Ya, tahu bara, apinya enggak nyala dia tapi membara. Berlindung dari ramda dengan menggunakan api yang menyala-nyala. Ya, dia minta dukungan dari Daulah Utsmaniyah, yaitu dari perwakilan Daulah Utsmaniyah yang di Irak, pimpinan Madhat Basya. Tentu saja kondisi ini, ya, menciptakan persaingan yang tidak baik. 6. Yang mungkin kalau kita lihat di catatan para imam atau para penguasa kemarin, nama Su'ud bin Faisal termasuk yang terhitung berkuasa di Riyadh. Ya, itu pada tahun 1288, karena memang Al-Imam Abdullah menyingkir. Ya, yang kemudian setelah itu, tidak lama setelah itu, Al-Imam Su'ud di tengah-tengah perlawanannya itu wafat, yaitu pada bulan Dzulhijjah tahun 1291. Dan dibaiatlah oleh penduduk Riyadh Al-Imam Abdurrahman bin Faisal. Ya, kenapa? Karena beliau yang ada di Riyadh pada waktu itu, berada di Riyadh, dibaiatlah dia. Sehingga pada tahun itu Al-Imam Abdurrahman bin Faisal tampil sebagai pimpinan Daulah As-Saudiyah. Namun pada tahun 1293, Al-Imam Abdullah kembali ke Riyadh, karena beliau mendengar Su'ud telah wafat. Dan itu berarti apa? Berakhirlah perlawanan Su'ud. Maka beliau kembali ke Riyadh pada tahun 1293. Dan Al-Imam Abdurrahman adalah seorang penguasa yang bijak. Tatkala mengetahui saudaranya Abdullah kembali, maka beliau tanazul dari kepemimpinan. Ya, dari kepemimpinan beliau serahkan kepemimpinan kepada Al-Imam Abdullah. Dan sejak saat itu Al-Imam Abdullah kembali berkuasa dan terhitung sebagai Al-Fatrah Al-Thaniyah kepemimpinan beliau. Namun Abna Su'ud ternyata bangkit. Ya, Abna Su'ud ternyata bangkit melakukan perlawanan. Dan ini kembali menimbulkan problem dalam negeri. Sementara itu, Al-Rashid, ya, Imara Al-Rashid berkembang di masa-masa Daulah As-Saudiyah goncang oleh peperangan dalam negeri. Imara Al-Rashid berkembang juga, dan dia, mereka berupaya memperluas kekuasaannya. Dalam situasi ini, ya, Al-Rashid yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad, putra daripada Abdullah bin Rashid. Abdullah bin Rashid teman baiknya Faisal. Ya. Nah, dipimpin oleh Muhammad sekarang putranya. Nah, putranya tidak sebaik ayahandanya. Nah, maka dia akhirnya ikut tercampur dalam persoalan dalam negeri Daulah As-Saudiyah, sehingga dia masuk dalam problem dalam negeri di Qasim. Ya. Terus kemudian juga masuk dalam problem yang terjadi di Majma'ah, yang ketika itu Majma'ah sedang dikepung oleh Al-Imam Abdullah. Ketika Muhammad bin Rashid turut campur, membuat memaksa Al-Imam Abdullah untuk melepaskan pengepungan tersebut, hingga pada akhirnya terjadilah sebuah bentrok antara kekuatan Muhammad bin Rashid dengan pasukan Al-Imam Abdullah bin Faisal, di sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Waq'ah Ummul Asafir. Di sebuah peristiwa yang dikenal dengan Waq'ah Ummu Al-Asafir, di dekat Al-Majma'ah. Di dekat Al-Majma'ah. Dan rupanya di peristiwa ini, setelah atau pasca pertempuran ini, Al-Amir Muhammad Rashid bisa menguasai beberapa daerah penting, yaitu Al-Washam dan Sudair, dan berhasil dengan dikuasainya dua daerah penting ini, Al-Washam dan Sudair, berarti Imarah Al-Rashid telah berhasil merobohkan pilar-pilar kekuatan Daulah As-Saudiyah secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ya, hingga akhirnya pada tahun 1307 wafatlah Al-Imam Abdullah bin Faisal. Yang ini bertepatan dengan tahun 1889. Maka kekuasaan atau bai'at diserahkan kepada saudaranya, yaitu Al-Amir Al-Imam Abdurrahman bin Faisal. Maka sejak saat itu 1307 naiklah Al-Imam Abdurrahman bin Faisal sebagai penguasa Daulah Saudiyah Al-Fatratus Tsaniyah, pada masa yang kedua. Al-Imam Abdurrahman sebenarnya seorang penguasa yang memiliki kelebihan. Beliau dikenal penguasa yang memiliki kafa'ah wal qudrah wa husnul tadbir, kecukupan, kemampuan yang cukup, ya, memiliki qudrah dan memiliki pengaturan pemerintahan yang baik, tadbir pemerintahan maupun tadbir militer yang cukup baik. Hanya saja sayang, beliau naik sebagai pimpinan dalam kondisi situasi yang sudah kacau dan melemah. Ya, sementara Al-Rashid semakin kuat. Ya, semakin kuat, sehingga pada tahun 1308 Al-Rashid datang menyerbu Riyadh dan mengepung mereka. Terjadi pertempuran sengit antara kekuatan As-Saudiyah dengan kekuatan Al-Rashid, sehingga pada tahun itu terjadilah negosiasi perjanjian. Diutuslah duta dari pihak Daulah As-Saudiyah. Pimpinan duta itu adalah Al-Amir Muhammad bin Faisal Al-Saud. Ya, dan keponakannya yang bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman, keponakan Muhammad, putra daripada Al-Imam Abdurrahman, Abdul Aziz. Catat nama ini baik-baik. Siapa? Abdul Aziz bin Abdurrahman, seorang yang masih muda, sangat-sangat muda. Dan juga termasuk dalam duta tersebut adalah Syekh Abdullah bin Abdul Latif, cucu Syekh Abdurrahman. Dari perjanjian itu disepakati setidaknya dua poin. Yang pertama, Al-Imam Abdurrahman harus melepaskan Salim bin Sabhan, salah seorang yang sempat ditempatkan oleh Alu Rashid menguasai Riyadh tatkala Riyadh ditinggal oleh Al-Imam Abdullah dalam masa pertempuran melawan Alu Rashid. Ini perjanjian pertama. Yang kedua, bahwa kepemimpinan Abdurrahman, Al-Imam Abdurrahman Faisal, hanya meliputi dua tempat saja, dua provinsi saja, yaitu Al-Arid wal Kharij. Yani tidak lagi menguasai Riyadh. Tidak lagi menguasai Riyadh. Namun perjanjian ini ternyata tidak berumur panjang, ya, karena Alu Rashid benar-benar merasa kuat terhadap Alu Su'ud, ya. Maka terjadilah pertempuran di sebuah daerah yang bernama Al-Milida. Waqa'ah Al-Milida. Setelah pertempuran itu, Al-Imam Abdurrahman bin Faisal melihat situasi benar-benar sudah tidak mendukung, ya. Kelemahan benar-benar meliputi kekuatan Alu Su'ud. Maka sejak saat itu beliau memutuskan untuk meninggalkan Riyadh, ya. Dan beliau dengan keluarganya untuk meninggalkan Riyadh, yaitu pada tahun 1308. Walaupun beliau berupaya, ketika beliau meninggalkan Riyadh, berupaya melakukan perlawanan, namun perlawanan itu gagal. Ya, ketika terjadi pertempuran di dekat daerah Ar-Hurim, daerah Huraimla. Ya, sehingga beliau terpaksa benar-benar meninggalkan Riyadh secara total dan meninggalkan kekuasaan beliau di Riyadh, dan beliau menyingkir, ya, yang pada ujungnya beliau menyingkir menuju Daulah Kuwait, menuju Daulah Al-Kuwaitiyah. Itu terjadi pada tahun 1309. Maka tahun itu terhitung runtuhnya Ad-Daulah Al-Utsma Al-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Sejak tahun itu 1309 teranggap sebagai apa? Runtuhnya Ad-Daulah Al-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Pada kesempatan ini, ikhwan, ana ingin sampaikan bagaimana peran Al-Imam Abdurrahman bin Hasan dalam masa-masa atau selama berlangsungnya Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Hari waktu sudah adzan. Yakni dalim dari surat-surat yang beliau kirim, ya, kepada Al-Imam Faisal bin Turki. Juga surat-surat beliau yang beliau kirim kepada putranya Al-Imam Abdullah bin Faisal bin Turki. Di antara surat itu, adalah surat yang beliau tulis dan beliau kirim kepada Al-Imam Faisal pada masa-masa terjadinya fitnah Khalid bin Su'ud dan fitnah datangnya pasukan Mesir ke Najd. Risalah Syekh Abdurrahman bin Hasan ila al-Imam Faisal bin Turki fi fitnati Khalid wal Askar, yani Askar al-Misri. wal has ala taqrib man yuhibbuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdurrahman bin Hasan ilal akh al muhib al mukarram Faisal bin Turki alhamahullah rushdahu wa waqahu sharra nafsihi. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd, ta'lam anna nasihati laka nasihah lillah wa li kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim, li anna bi salahika yakumuddin, li anna bi salahika anta ya imam yakumuddin wa yasluh aktsarun nas. Wa bil hadith ad-dinu nasihah qalaha thalatha. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wa likitabi wa dirasulihi wa li'aimatil muslimin wa amatihim. Waqad ja'alallahu li ahli al-iman nuran yamshuna bihi fin nas. Wa hadhi al-balwa allati ibtalallahu biha ahla Najd min fitnati Khalid wal-Askar wa qablahu Ibrahim Basha. Ya, balwa ini, bencana ini yang dengannya Allah memberikan musibah ya kepada penduduk Najd, yaitu fitnah Khalid dan Askar, ya yakni Askar At-Turk wal Misr. Wa qablahu Ibrahim Basha, dan sebelum ini juga terjadi peristiwa apa? Ibrahim Basha. Mayyazallahu biha ahla Najd. Kenapa Allah berikan bala seperti ini? Karena Allah ingin menyeleksi, memisahkan penduduk Najd. Tayyibuhum wa khabithuhum, mana yang baik, mana yang khabith. Wa tafawatat maratibuhum fi syarr wazzaik wal fasad, dan bertingkat-tingkat, ya, berbeda-beda tingkatan mereka dalam kejelekan, penyimpangan dan kerusakan. Wa kathurat as-safaha wal qaswa, dan betapa banyak kedunguan dan qaswah, kekerasan hati. Wala takhfa haluhum illa ala man la basirah, dan tidaklah tersembunyi kondisi mereka ini kecuali bagi orang yang tidak memiliki basirah. Kama qala ta'ala, yakni bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bala ini ingin melakukan tamyiz, memisahkan antara yang tayyib dengan yang khabith. Kama qala ta'ala, ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Wa qala ta'ala, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Wa qala ta'ala, alif lam mim, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun ila akhir al-ayah. Wa hadha amrun mushahad liman ja'ala Allahu fi qalbihi nuran, kata beliau. Hingga beliau mengatakan, wa minal fasadil kabir ala ma dzakara al ulama dha'ful iman wa quwwatul batil. Wa qad hadzara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min ta'atil kafirin wal munafikin. Fa qala ta'ala, ya ayuhan nabiy ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafikin innallaha kana aliman hakima. Kemudian beliau mengingatkan juga, fal musawa baina ahli al-ahwa waz-zaik wal ma'asi wa ja'alahum fi rutbati ahli al-iman aw fawqahum khilaf ma ahabbahu Allah wa amara bihi ibadahu. Ya, maka menyamakan antara ahli al-ahwa wa ahli al-zaik wa ahli al-ma'asi dan menjadikan mereka setingkat dengan ahlul iman atau bahkan di atas mereka adalah khilaf ma ahabbahullah, menyelisihi atau menentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah perintahkan dengannya hamba-hambanya. Wa huwa fi nafsihi fasad wa dzalika sababu sakhatillah wa hululi adzabihi. Iya, kalimat azimah ya ikhwan yang disampaikan oleh hadzal alim kepada dzalikal amir. Fa'alaika biqurbi man idza qarabtahum qarrabakallahu ahabbaka, sehingga wajib atasmu untuk mendekat dengan orang-orang yang apabila engkau mendekati mereka akan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nasartahum nasarakallahu wa ayyadak, dan apabila engkau menolong mereka maka Allah akan menolongmu dan membelamu. Ya, ini siapa? Mendekat dengan siapa? Para ulama. Jangan menjauh dari ulama. Nah, ini nasihat ini disampaikan pada kapan? Pada masa-masa fitnah tersebut, dalam rangka mengingatkan hadal imam dan menguatkan dia untuk kokoh di atas hadad din, di atas hadad tauhid wa sunnah, dan kokoh untuk senantiasa berjalan bersama para ulama. Demikian pula ya ikhwan, surat beliau kepada putranya Al-Imam Abdullah. Al-Imam Abdullah bin Faisal, surat ini beliau kirim kepada Al-Imam Abdullah untuk mengingatkan Al-Imam Abdullah bagaimana perjuangan kakek-kakeknya. Ya, tentunya ini di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah ketika Al-Imam Abdullah menghadapi berbagai gejolak dalam negeri, termasuk pemberontakan saudaranya Su'ud bin Abdullah atau Su'ud bin Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Abdurrahman bin Hasan ilal Imam Abdullah bin Faisal. Sallamahullahu ta'ala wa tawallahu. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau mengingatkan masalah ad-din, nasihah. Kemudian beliau katakan, tafham anna awwal ma qama bihi jadduka Muhammad wa Abdullah wa ammuka Abdul Aziz annaha khilafah nubuwah. Kau harus faham wahai Al-Imam Abdullah, bahwa yang pertama kali ditegakkan oleh jadduka Muhammad, yakni Muhammad bin Su'ud, wa Abdullah kakekmu, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Su'ud, dan ammuka pamanmu, yaitu Abdul Aziz. Iya, Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Beliau ingatkan annaha khilafah nubuwah, yang ditegakkan oleh kakek-kakekmu ini dan pamanmu adalah khilafah nubuwah. Yatlubuna al-haq wa ya'maluna bihi, mereka mencari al-haq dan mengamalkannya, mengedepankan al-haq dan mengamalkan al-haq itu. Wa yaqumun wa yaqdabuna lahu, dan mereka pun marah karena al-haq. Wa yardaun wa yujahidun, dan ridha serta berjihad dalam rangka membela al-haq. Wa kafahumullah a'da'ahum ala quwwatihim. Maka karena mereka demikian, iya, mengutamakan al-haq, mengamalkan al-haq, membela al-haq, marah dan benci karena al-haq, maka Allah cukupi mereka dari kekuatan musuh-musuhnya. Idza mashal adu kasarahullah, ketika musuhnya berupaya berjalan melakukan penyerangan, kasarahullah, Allah hancurkan musuh tersebut. Qabla ayyasil, sebelum sampai perlawanan itu, sebelum sampai penyerangan itu, li'annaha khilafah nubuwah, karena itu adalah khilafah nubuwah. Walaqamu 'alan nas illa bil Qur'an wal 'amal bihi, dan mereka tidaklah menegakkan, tidak memimpin manusia kecuali dengan Al-Qur'an wal 'amal bihi. Kama qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada. Demikian di antara isi atau surat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan kepada para umara Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Thaniyah, yang menunjukkan betapa peran para ulama, dan beliau tidak diam. Ya, para ulama tersebut tidak diam dari situasi dan keadaan yang ada, dan memang tidaklah Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Ula wa Thaniyah ditegakkan kecuali dalam rangka menegakkan dakwatu tauhid, dakwatu sunnah, menghidupkan kembali madhabus salaf sebagaimana ini merupakan misi dakwah al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka sangat zalim apa yang disebarkan, ya, bahwa kekuasaan atau dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, itu memberontak kepada kekuatan atau pemerintahan Sultan Salim III, yakni Sultan Daulah Utsmaniyah, dan mereka menyebarkan kekuasaannya dengan kezaliman, ya, menguasai Taif, menguasai Najd, apa, menguasai Mekah, Madinah, dan Jeddah dengan kezaliman, ya, membunuh semua penduduknya, bahkan tidak selamat termasuk wanita dan anak-anak, bayi-bayi yang menyusui tidak selamat, bahkan orang yang sholat dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari masjid dan dibunuh. Hadza semua adalah fitnah. Ya, fitnah. Kita semua telah tahu bagaimana perjalanan dakwah ini, ya, perjalanan yang dakwah yang penuh rahmah, kasih sayang, perjalanan yang berdasarkan amar ma'ruf nahi munkar bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan tidaklah peperangan itu terjadi kecuali karena kezaliman musuh-musuhnya. Iya, kecuali karena kezaliman musuh-musuhnya. Dan kita lihat bagaimana upaya para umara, upaya para ulama, iya, dalam menyampaikan dakwah ini kepada syarif Mekah. Iya, bagaimana pula upaya lobi-lobi yang mereka lakukan kepada para syarif itu. Iya, baik itu lobi yang merupakan bersifat dakwah maupun lobi yang bersifat apa? Diplomasi negara. Nah, dan juga bagaimana hubungan mereka terhadap Daulah Utsmaniyah dan hubungan mereka terhadap Daulah Misriyah. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, maka itu adalah fitnah yang ingin mencoreng nama dakwah tauhid, karena memang tidaklah itu mereka lakukan kecuali karena kebencian mereka terhadap dakwah tauhid wa as-sunnah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.